Mitra Bisnis, setelah krisis Yunani, kini Indonesia kembali dihantui oleh gejolak ekonomi Tiongkok pasca koreksi tajam yang melanda bursa saham Tiongkok pada perdagangan pekan lalu. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo mengatakan, jika ekonomi Tiongkok sangat dekat dengan Indonesia, sangatlah tepat jika gejolak yang terjadi di pasar saham Tiongkok benar-benar harus diwaspadai. Karena risiko yang menimpa Tiongkok jauh lebih tinggi dampaknya dibanding krisis di Yunani. Kondisi yang terjadi di Tiongkok efeknya tidak saja akan menimpa pasar keuangan, tapi juga perdagangan di Indonesia. Nah, bagaimana upaya kita mengantisipasinya? Baik, Mitra Bisnis, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan segera berbincang dengan ekonom Universitas Erlangga, Cuk Sukyadi. Pak Cuk, melambatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok dipastikan juga akan berdampak pada perdagangan di Indonesia. Nah, untuk hal ini, bagaimana mengantisipasinya, Pak? Kita kan punya Jepang, misalnya. Itu dulu sebelum kita berhubungan dengan Tiongkok, ada Jepang, ada Korea Selatan, meskipun tidak terlalu besar, ya toh. Dan kemudian ini, bagaimana dengan India, ya toh. India sebagai salah satu juga negara yang tumbuh dengan lumayan cepat pada akhir-akhir ini. Ya. Ini perlu kita perhatikan juga, gitu. Di samping itu juga, tadi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita mulai mendaya gunakan produk dalam negeri. Kalau ada barang-barang yang eks luar negeri yang dibuat di dalam negeri, maka kandungan lokalnya atau local kontennya itu harus makin besar. Dan demikian maka industri di dalam negeri yang menghasilkan local konten untuk barang-barang lisensi tadi juga semakin besar. Sehingga akan tercipta industri tadi yang makin besar, menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Ini juga harus digalakkan. Tapi Pak Cu, pasar-pasar yang bisa jadi opsi tadi seperti Jepang, Korea Selatan, dan India, apakah nanti juga akan terimbas krisis ini? Ya, tergantung kepada sejauh mana hubungan mereka dengan Tiongkok. Jadi kalau ketergantungannya besar, ya akan besar. Seperti misalnya saja, kenapa ketika ada krisis 2008 misalnya, Amerika kena, negara-negara Eropa kena lumayan berat, kita tidak. Ya karena kita kebetulan untuk krisis yang terjadi 2008 sampai 2010 kemarin, itu kita tidak terlalu banyak tersangkut paut. Jadi misalnya saja bahwa bank-bank asing yang beroperasi di Indonesia tidak banyak ikut spekulasi surat-surat berharga yang bersumber dari properti di Amerika misalnya. Sehingga kita selamat, relatif selamat, tidak terimbas. Ya, jadi itu harus kasus demi kasus. Jadi menghadapi Tiongkok juga masalah jatuhnya bursa Shanghai dan Guangzhou itu. Tapi kita tidak perlu panik gitu, tidak perlu panik. Betapapun memang ini dunia lagi menghadapi kondisi ekonomi yang lesu ya. Apalagi dengan krisis Yunani atau Eropa, seluruh Eropa sekarang berpikir bagaimana menghadapi Yunani ini. Apakah Yunani harus keluar dari Uni Eropa atau masih dalam Uni Eropa dan sebagainya. Itu ada konsekuensi-konsekuensinya yang sama beratnya. Ya. Jadi itulah, kita harus mendidik rakyat bangsa ini, pejabatnya, wabil khusus pengusahanya untuk tadi rasional, bersikap wajar, dan paham konsekuensi dari ekonomi pasar atau ekonomi liberal kapitalis. Demikian ekonom Universitas Erlangga, Cuk Sukyadi, saya Eva Yolanda.